ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, kita masih melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab yang ke-9 dari program Kuliah Mafatih Al-Ilm. Baik, di majelis ini insyaallah taala kita akan masuk ke dalam bab yang kelima. Babu tafsiri tauhidi wa syahadati alla ilaha illallah. Berkata penulis rahimahullah, babu tafsiri tauhid, bab tentang tafsir tauhid, wa syahadati alla ilaha illallah, dan tentang tafsir syahadat la ilaha illallah. Baik, setelah menjelaskan bab-bab yang sudah berlalu yang terkandung di dalamnya uraian tentang kewajiban tauhid, keutamaannya, tahqiqnya, mendakwakannya, dan bagaimana lawan dari tauhid berupa keharusan takut terjatuh di dalam kesyirikan, maka di dalam bab ini penulis akan merinci tentang tauhid itu. Mula-mula beliau terangkan tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Iya. Yang kemudian dibangun di atas hal ini, beliau akan menerangkan tentang pembahasan-pembahasan terperinci seputar tauhid, apa yang membenarkan dasar tauhid tersebut dan apa yang menyempurnakannya, dan beliau terangkan kebalikannya berupa kesyirikan, apa yang bisa menghilangkan dasar tauhid tersebut atau bisa menghilangkan dari kesempurnaannya, dan segala pintu yang harus ditutup karena bisa mengantar kepada kesyirikan. Maka di sini beliau terangkan tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Ini dua hal, tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Iya. Tauhid dan syahadat la ilaha illallah ini sama, dua hal yang mutaradif. Jadi wawunya di sini kalau dalam bahasa Arab tidak disebut lil mughayyara, bukan waw lil mughayyara. Iya. Tapi ini dalam bahasa Arab namanya ataf dal alal madlul. Mengikutkan kandungan yang menunjukkan konsekuensinya. Mengikutkan kandungan yang menunjukkan kepada apa yang merupakan konsekuensinya. Jadi syahadat la ilaha illallah itulah tauhid. Itulah tauhid. Dan tauhid itu adalah makna la ilaha illallah. Jadi babu tafsirit tauhid, maksudnya bab penjelasan, keterangan tentang tauhid. Dan tauhid yang akan diterangkan oleh penulis rahimahullah adalah tauhidul ibadah. Itu inti dan dasar pokok yang diuraikan oleh penulis di sini. Walaupun sebagaimana telah kita terangkan di pendahuluan, bahwa ada di pembahasan-pembahasan penulis sebagian hal yang terkait dengan rububiyah dan sebagian hal yang terkait dengan al-asma wa sifat. Tapi inti pembahasan beliau adalah tauhidul ibadah. Ini maksud pokok dari ditulisnya buku ini. Iya. Baik. Dan beliau juga akan terangkan makna syahadat la ilaha illallah, tafsirnya. Bahwa di dalam la ilaha illallah itu terkandung an-nafyu wal itsbat, penafian dan penetapan, dan terdapat di dalamnya ikhlasul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlasul mahabbah, ikhlasut ta'ah, dan seterusnya. Itu semuanya adalah tafsir dari tauhid. Baik. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala akan menyebutkan beberapa ayat dan sebuah hadis. Kata beliau di ayat yang pertama, wa qaulillahi taala, dan firman Allah taala, ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab. Alaya. Dan firman Allah taala, orang-orang yang disuruh oleh kaum musyrikin itu juga berusaha untuk mencari jalan kepada Rabb mereka agar lebih dekat kepadanya. Agar lebih dekat kepadanya. Ulaika, mereka itu, siapa mereka ini? Ya. Maksudnya di sini ulaika ahlus syirk. Karena di ayat sebelumnya itu dikatakan qul id'ul ladzina za'amtum min duni la yamlikuna kashfad dhurri ankum wala tahwila. Berdoalah, beribadahlah kalian kepada siapa saja selain daripada Allah. Yang kalian ibadahi itu tidak memiliki kemampuan untuk menyingkap bahaya dari kalian, dan juga mereka tidak akan mampu memindahkan bahaya tersebut. Yang mampu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka diterangkan ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Iya. Jadi mereka itu orang-orang yang kaum musyrikin berdoa kepadanya, ya bataguna, mereka juga mencari ila rabbihimul wasila. Iya. Mencari kepada Rabb mereka wasila ayyuhum aqrab. Hal yang mendekatkan mereka. Baik. Jadi ulaika ulaika artinya mereka yang diibadahi. Ya. Alladzina yad'una, yang kaum musyrikin itu berdoa, beribadah kepada mereka. Nah, mereka yang diibadahi ini ya bataguna, juga mencari. Juga mencari. Iya. Baik. Jadi kalau dilihat ya, ulaika itu mubtada, ya bataguna itu khabarnya. Ya bataguna itu khabarnya. Baik. Alladzina yad'una, yad'una, domir di dalam yad'una itu kembali kepada kaum musyrikin, orang-orang kafir. Jadi mereka, jadi alladzina yad'una, kaum musyrikin itu juga mereka berdoa kepada orang-orang yang yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari wasilah kepada Rabb mereka. Ayyuhum aqrab. Ya, hal yang bisa mendekatkan mereka. Hal yang bisa mendekatkan mereka. Baik. Al-wasila itu artinya apa yang mendekatkan, atau amalan yang mendekatkan mereka. Baik. Jadi mereka juga cari wasilah. Cari wasilah supaya lebih dekat kepada Allah. Ya. Dan wasilah yang dimaksud adalah ibadah kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya. dan wasilah yang paling besar, ketaatan yang paling besar adalah tauhid yang Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dengannya. Ya. Karena itu di kelanjutan ayat dikatakan wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka berharap kepada Rabb-nya dan takut kepada siksaannya. Jadi makna ayat ini Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwa orang-orang yang disembah oleh siapa-siapa atau siapa-siapa yang disembah oleh kaum musyrikin selain daripada Allah, apakah itu malaikat, para nabi, orang-orang salih, mereka itu juga bersegera di dalam mencari kedekatan kepada Allah, melakukan ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mereka berharap rahmat Allah dan takut dari siksaannya. Jadi kalau mereka yang diibadahi oleh kaum musyrikin keadaannya seperti itu, ya, bagaimana mungkin mereka bisa dijadikan tempat beribadah, tempat berdoa bersama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Ini ayat, ada yang mengatakan bahwa ini turun kepada orang-orang yang menyembah Isa bin Maryam, Uzair, Isa bin Maryam, ibunya Uzair, para malaikat, orang-orang salih. Maka diterangkan bahwa orang-orang, para malaikat, orang-orang salih, para nabi, orang-orang salih itu semua, mereka juga makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah. Mereka juga mendekatkan dirinya kepada Allah, mencari wasilah dengan melakukan ketaatan supaya lebih dekat kepada Allah. Dan di antara ulama ada yang mengatakan, seperti datang di dalam penjelasan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa maksud dari ayat ini terkait dengan sebagian kaum musyrikin, tadinya mereka menyembah sekelompok dari jin. Tadinya mereka menyembah sekelompok dari jin. Kemudian tanpa mereka ketahui, jin-jin itu masuk Islam. Jin-jin itu masuk Islam. Maka diingatkan bahwa kalian yang menyembah kepada jin, jin yang kalian sembah itu juga mereka beribadah kepada Allah, mencari kedekatan kepada Allah supaya bisa mendekatkan mereka, mengharapkan rahmat Allah dan takut dari siksaannya. Karena itu mereka bukanlah tempat untuk beribadah, bukan tempat berdoa. Jelas ya? Apapun makna dari dua penafsiran ini, semuanya mengarah kepada kesimpulan yang telah saya terangkan tadi dari makna ayat. Bahwa ini di dalam ayat Allah beritakan bahwa orang-orang yang atau siapa-siapa yang diibadahi oleh kaum musyrikin, baik itu malaikat, para nabi, orang-orang salih, mereka juga bersegera dalam beribadah kepada Allah, mencari kedekatan kepada Allah. Mereka juga mengharap rahmat Allah dan takut dari siksaannya. Iya. Jadi kalau keadaan mereka seperti itu, mereka masuk di dalam golongan hamba Allah, fakir kepada Allah. Iya. Dan orang-orang yang fakir kepada Allah, hamba Allah, adalah beribadah kepada Allah. Bukan tempat untuk diibadahi dan bukan tempat untuk didoai. Baik. Jadi sisi kesesuaian ayat dengan bab ini, ayat ini menjelaskan tentang makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Jadi kalau seorang itu ingin tahu tafsir tauhid dan ingin mengerti hakikat syahadat la ilaha illallah, bahwa tauhid dan syahadat la ilaha illallah itu, seorang harus meninggalkan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin. berupa beribadah atau berdoa kepada orang-orang salih, meminta syafaat kepada mereka. Karena hal itu adalah syirik akbar. Jelas ya? Maka tauhid adalah meninggalkan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin berupa berdoa atau beribadah kepada orang-orang salih dan meminta syafaat dari mereka. Baik. Iya. Maka tampak dari sini ya bahwa hakikat dari tauhid itu adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam berwajah mencari wasilah, mencari kedekatan. Itulah tauhid. Seorang yang bertauhid, dia sendirikan Allah di dalam menghadapkan wajahnya kepada Allah. Dia sendirikan Allah di dalam mencari kedekatan kepadanya. Dia sendirikan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah dan di dalam mencari syafaat. Iya. Baik. Nah, ini kesimpulan dari ayat. Dan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin itu dulu, itu adalah batil. Karena yang mereka agungkan dari malaikat, para nabi, orang-orang salih, mereka mencari kedekatan dan syafaat. Nah, ini malaikat, para nabi, dan orang-orang salih juga mencari kedekatan kepada Allah. Kalau begitu mereka juga fakir kepada Allah, hamba-hamba Allah. Jadi dalam ayat ini kita petik beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, terdapat tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Dan pelajaran yang kedua, terdapat bantahan kepada orang-orang yang beribadah kepada wali-wali dan orang salih. Ya. Yang mereka sangka wali-wali dan orang-orang salih ini bisa menyingkap bahaya dan mendatangkan manfaat. Ini bantahan terhadap kaum musyrikin bahwa orang-orang salih dan para wali, para malaikat dan para nabi, mereka tidak memiliki untuk diri mereka sendiri bahaya maupun manfaat. Bagaimana bisa mereka miliki hal itu untuk orang lain? Iya. Baik. Karena itu kalau kita lihat ya, fenomena orang-orang yang mengagungkan kuburan itu, datang ke kuburan orang-orang yang mereka anggap salih, mereka minta hajatnya di situ, mereka minta keperluannya, ya, sampai kadang mereka minta hal-hal tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai minta rezeki, ada yang minta uang-uang merah. Ini semuanya dari syirik akbar yang dimaklumi tentang kesyirikannya di dalam Islam ini. Iya. Jadi seorang muslim harus bisa membedakan apa itu agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah dan apa agama kaum musyrikin. Baik. Jadi ini ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Baik. Jadi tadi saya kembalikan kepada sisi pendalilan. Jadi sisi pendalilannya di sini penulis ingin menerangkan tafsir apa? Tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Bahwa tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah itu adalah mengesakan Allah di dalam apa? Di dalam tawajjuh dan mencari wasilah. Iya. Dan meninggalkan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin dari berdoa kepada orang-orang salih, orang-orang mati, para malaikat dan para nabi. Karena itu adalah syirik akbar yang bertentangan dengan apa? Dengan tauhid. Baik. Jadi itu sisi pendalilannya. Ayat yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa qauluhu wa idz qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Dan firman Allah wa idz qala ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata li abihi wa qaumihi kepada ayah dan kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri terhadap segala sesuatu yang kalian ibadahi, yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani, kecuali dia yang menciptakanku. Kecuali dia yang menciptakanku. Sini penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang ayat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam berucap kepada ayah dan kaumnya. Berucap kepada ayah dan kaumnya. Wa idz qala Ibrahimu, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata li abihi, kepada ayahnya Azar, wa qaumihi, dan kepada kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun, sungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Bara, berlepas diri dari segala yang kalian ibadahi. Dari segala yang kalian ibadahi. Apa saja yang kalian ibadahi. Saya berlepas diri dari hal tersebut semuanya. Ini namanya an-nafyu, penafian. Kemudian beliau tetapkan siapa yang diibadahi itu. Illa alladhi fatarani, kecuali Allah yang menciptakanku. Kecuali Allah yang menciptakanku. Ya, fatarani artinya khalaqani. Maka beliau batasi ibadah itu hanya kepada Allah semata. Dan beliau nafikan berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka di kelanjutan ayat dikatakan illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Kecuali Allah yang menciptakanku, karena dialah yang akan memberi hidayah kepadaku. Maka Allah jadikan kalimat itu sebagai kalimat yang kekal di keturunan Nabi Ibrahim. Ya, kalimat yang kekal dijadikan sebagai agama supaya mereka kembali kepadanya. Dan kalimat ini maksudnya la ilaha illallah menurut kesepakatan ulama. Iya. Menurut kesepakatan ulama. Baik. Jadi kalau begitu, di sini Syekh rahimahullahu taala ingin menafsirkan makna apa? Makna la ilaha illallah. Beliau ingin menafsirkan makna la ilaha illallah. Bahwa la ilaha illallah itu terkandung di dalamnya an-nafyu wal itsbat. Iya. Terkandung di dalamnya an-nafyu wal itsbat. An-nafyunya di mana? Innani bara'un mimma ta'budun. Itu penafian. Sungguhnya saya berlepas diri dari segala yang kalian ibadahi. Al-itsbatnya di mana? Illa alladhi fatarani. Jadi itsbatnya, penetapannya, illa alladhi fatarani. Kecuali Allah yang menciptakanku. Dia tetapkan bahwa ibadah itu semata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna la ilaha illallah adalah berlepas diri dan membatilkan segala yang diibadahi selain daripada Allah dan menafikannya, serta menetapkan bahwa ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi la ilaha itu an-nafyu, dan illallah adalah apa? Al-itsbat. Ini an-nafi wal itsbat di dalam makna la ilaha illallah. Baik. Jelas ya sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala di sini. Pada ayat ini terdapat beberapa faedah. Faedah yang pertama, terdapat penjelasan makna la ilaha illallah. Bahwa makna la ilaha illallah itu adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menetapkan ibadah hanya untuk Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuknya, serta berlepas diri dari segala ibadah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat terdapat bahwa seorang yang bertauhid itu menampakkan bara'ah, menampakkan berlepas diri dari agama kaum musyrikin. Iya. Berlepas diri dari agama kaum musyrikin. Nah. Baik. Ini sudah berlalu di dalam banyak buku yang sudah kita kaji. Menampakkan berlepas diri dari agama kaum musyrikin. Tidak ada muslim itu. Dia dengan alasan toleransi, dia benarkan agama orang. Dengan alasan kerukunan beragama. Lalu seakan-akan semua agama itu sama. Iya. Ini orang-orang yang keliru. Tidak paham tentang agama. Dan mungkin saja dia ini bingung dalam beragama, orang seperti itu. Bingung dalam beragama atau dia kurang pede dalam beragama. Iya. Jadi tidak tahu apa agamanya. Jadi setiap kali ada perayaan agama tertentu, ikut juga di situ merayakan. Iya. Ada juga memberi selamat. Jelas ya? Nah ini dasar kekeliruannya dari sisi mana? Dari sudut pertama dia tidak paham apa itu Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, dari kekeliruannya yang paling besar, dianggap bahwa toleransi itu, menjaga kerukunan beragama, itu seakan-akan dia harus mengorbankan prinsip agamanya. Menggugurkan prinsip tauhidnya. Ini kebodohan yang luar biasa. Ya. Kita hidup di dalam sebuah negeri, orang kafir dijamin hak-haknya, mereka tidak boleh diganggu, ya, dan tidak boleh dizalimi, itu ada di dalam agama kita. Ada di dalam syariat kita. Hidup di dalam sebuah negeri, yang penduduk negeri semuanya dijamin oleh pemerintah, ya. Maka itu namanya kita hidup di dalam ahkam ahli dim, ahkam dimma namanya. Terkait dengan perjanjian. Nah, itu ada ketentuannya dalam agama. Iya. Ada ketentuannya dalam agama. Tapi bukan seorang itu membenarkan agama kaum musyrikin. Iya. Dia muslim, tapi tidak ada sifat keislamannya. Menampakkan berlepas diri dari agama kaum musyrikin. Iya. Ini dasarnya karena apa? Karena kejahilan itu tadi, tidak paham tentang agamanya sendiri, atau mungkin dia bingung tentang agama, atau tidak percaya diri beragama. Dan mungkin karena dia tidak paham apa makna hidup bernegara di dalam sebuah negara dan ada penganut agama yang lain. Ya. Dan mungkin juga dari sisi dunia, sebagian orang ini kadang untuk menjaga supaya manusia semuanya bagus cara memandang, ada sudut dunia yang bisa dia dapat. Ya. Nanti di waktu-waktu mereka perlu dunia dari harta, suara, kedudukan, nah bisa didapat dari semuanya. Ini orang-orang yang kurang pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang pengagungannya kepada Allah. Andai kata dia mengagungkan Allah dan membesarkan Allah, dia tidak akan pernah berpandangan baik kepada orang yang mengatakan Allah itu satu dari yang tiga. Allah memiliki anak. Ya, ini semuanya kekafiran yang dimaklumi di dalam apa? Di dalam syariat. Dan seorang muslim pasti tidak menampakkan apa? Bara'ah, dia berlepas diri kafir terhadap hal-hal yang seperti itu. Iya. Maka ini harus selalu diingatkan ya. Karena masih ada juga orang-orang yang tidak memahami hal yang seperti ini. Baik. Kemudian di sini di dalam ayat juga terdapat syariat berlepas diri dari musuh-musuh Allah. Walaupun itu kerabatnya yang paling dekat. Nabi Ibrahim berlepas diri dari ayahnya, dari kaumnya. Ya. Paling dekat ayahnya, kaumnya, tempat dia tumbuh, lahir. Dia berlepas diri darinya. Itulah tauhid namanya. Itulah tauhid. Baik. Jadi ini sekali lagi saya selalu ingatkan titik kekeliruan di sini supaya jangan salah paham dan supaya jangan seorang itu menodahi dari tauhidnya. Iya. Dibedakan antara seorang beragama dengan Islam yang benar, beribadahnya kepada Allah, berlepas diri, kafir dan memusuhi segala yang diibadahi selain daripada Allah. Itu satu hal harus dibedakan dengan makna tidak mendzalimi orang kafir, berlaku adil terhadap mereka. Ini dua makna jangan dicampur adukkan. Iya, semuanya ada di dalam agama. Semuanya ada di dalam agama dan dipelihara. Jangan karena alasan toleransi mosok dikatakan dia ini berlaku baik kepada non-muslim. Akhirnya prinsip agamanya yang apa? Dia injak-injak. Prinsip agamanya yang dia telantarkan. Dan itu bisa membawa dia kepada kekafiran. Mengeluarkannya dari keislaman. Iya. Maka ini fungsinya seseorang mempelajari hakikat dari agama Islam. Mempelajari dari tauhid. Mempelajari dari tauhid. Dan orang yang belajar tauhid dengan benar itu tidak ada yang ekstrim. Orang yang belajar tauhid dengan benar itu akan diketemukan orang-orang yang istiqamah. Paling lurus jalannya. Orang yang paling berlaku adil. Jauh dari kezaliman. Jauh dari kezaliman. Karena itu Rasulullah orang yang paling bertauhid. Tiga kabilah Yahudi hidup di kota Madinah. Tidak dizalimi. Dan ini prinsip Nabi yang diajarkan. Iya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya, para sahabat radhiyallahu anhum, ketika Umar ibn al-Khattab meninggal, maka bersedih dari ahlul kitab karena meninggalnya siapa? Umar ibn al-Khattab. Ya, karena Umar menegakkan keadilan di tengah mereka. Dan ini berjalan di tengah para ulama sampai di masa Imam besar negeri Syam, Abu Amr Abdurrahman bin Amr bin Abi Amr Al-Auza'i rahimahullahu taala. Imam Al-Auza'i ketika wafat, itu diantar jenazahnya oleh orang Yahudi dan Nasara juga bersama kaum muslimin. Hanya saja mereka berada di sudut, di yang lainnya di sudut lain. Ketika ditanya orang-orang Yahudi dan Nasara ini, "Kenapa kalian ikut mengantar jenazah Al-Auza'i?" Kata mereka, "Telah meninggal orang yang menegakkan keadilan di tengah kami." Sebab Al-Auza'i ini kadang menegur penguasa kalau berlaku zalim terhadap siapa? Orang-orang Yahudi dan Nasara. Iya. Tapi bersamaan dengan itu, prinsip tauhid yang seperti ini dimaklumi di tengah para ulama. Tidak ada silam pendapat. Jelas ya? Hanya saja ini ada penyakit masuk di tengah umat. Pemikiran orientalis, liberalisme, ya, kau munafikan. Nah, ini yang sekarang mulai disangka baik oleh sebagian umat Islam ini. Padahal itu adalah pemikiran-pemikiran kufur, hal-hal yang harusnya apa namanya, kaum muslimin itu berhati-hati darinya. Baik. Dan terdapat di dalam ayat ini juga penjelasan tentang kaidah itsbat tauhid ar-rububiyyah yastalzim itsbat tauhid al-uluhiyah. Penetapan adanya al-iqrar birububiyyah yastalzim al-iqrar bi apa? Bil uluhiyah. Menetapkan tauhid rububiyyah itu mengharuskan dia menetapkan tauhid uluhiyah. Karena itu dipakai di dalam ayat bahasa illalladzi fatarani, kecuali Allah yang menciptakanku. Karena Allah yang menciptakan itu tidak ada perbedaan antara umat Islam dan kaum musyrikin di masa Nabi. Kaum musyrikin di masa Nabi semuanya mengakui bahwa Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan. Mereka mengakui. Nah, maka diilzam mereka, kalau kalian akui Allah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, maka harusnya dia pula yang kalian ibadahi. Sebagaimana dia yang bersendirian di dalam penciptaan, di dalam kekuasaan, dan di dalam mengatur segala perkara, harusnya dia pula yang bersendirian untuk diibadahi. Ya, demikian. Dan ini makna yang terkandung di dalam ayat ini, dari keharusan menetapkan tauhid uluhiyah ini banyak diuraikan di ayat-ayat yang lainnya.